Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخوان وأخوات في الله رحمكم الله. Sekarang kita sambung Riyadhus Shalihin beserta syarahnya Tahjatun Nadirin yang ditulis oleh Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullah taala. Yang lalu kita masuk di bab nomor, telah menyelesaikan bab nomor 86 menepati janji, dan sekarang kita masuk bab nomor 87. Qala al-Imam Nawawi rahimahullahu taala babul muhafazati ala ma'tadahu minal khair. Bab menjaga kebiasaan-kebiasaan baik. Sebenarnya isi dari bab ini pernah dibahas pada bab yang lalu, itu bab tentang menjaga amal-amal. Maksud daripada bab ini, kalau kita punya kebiasaan baik, supaya kita istiqomah untuk tetap melaksanakannya. Jangan dirubah, jangan ditinggalkan kebiasaan baik itu. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala pertama-tama membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, qala Allahu ta'ala innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan merubah apa yang ada pada kaum sehingga mereka merubah apa yang ada pada diri mereka. Ya, bagaimana tafsirannya? Syekh Salim bin Eid Al-Hilali menyebutkan tafsirannya, yukhbiru ta'ala annahu la yughayyiru ni'matan an'amaha 'ala 'ibadihi hatta yughayyiru ta'atahu bi ma'siyatihi. Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan bahwa Dia tidak akan merubah suatu nikmat yang diberikan kepada hamba-hambanya sehingga mereka merubah ketaatannya dengan kemaksiatannya. Ini tafsiran yang pertama. Wala yarfa'u dhullan halla bihim illa fi ruju'ihim ila Allah wa tamassukihim bi manhajihi wattiba'ihim li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah tidak akan menghilangkan kehinaan yang ada pada mereka sehingga mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpegang dengan manhajnya serta mengikuti nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tafsirannya, kalau kita ini oleh Allah diberi nikmat, maka nikmat itu selalu ada pada kita selama kita taat. Kalau ternyata kita berubah maksiat, maka nikmatnya oleh Allah dicabut. Allah tidak akan berubah sehingga kita yang berubah. Jadi taat mendatangkan nikmat, maksiat mendatangkan musibah, mencabut nikmat. Maka dari itu ya ikhwan, sekarang di Indonesia ini banyak musibah. Terus terang Indonesia sekarang sedang dituju oleh musibah. Silih berganti, yang ini belum selesai dan datang musibah yang ini. Nah ini kita harus apa namanya, muhasabah, mawas diri, introspeksi, ada apa ini? Kenapa apa Indonesia dituju terus, ada apa? Mesti ada apa-apa. Di antaranya ya ini, karena kita meninggalkan taat, kita menuju maksiat. Musibah terus datang, musibah. Maksiat dilegalkan, perzinahan, khomer, perjudian, kesyirikan, penyimpangan, sekuala macam dibiarkan. Ya, musibah terus. Hukum Allah dicampakkan, syariat Allah ditinggalkan, sunnah Nabi diinjak-injak. Terus musibah akan datang. Karena kalau kita taat, maka yang datang nikmat. Kalau maksiat, yang datang adalah musibah. Nikmatnya dicabut, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kalau seseorang mendapatkan kehinaan, dia ingin kehinaan itu hilang, maka syaratnya adalah kembali kepada Allah, mengikuti manhaj Allah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya kan? Kita hina. Bagaimana supaya mulia? Ya kembali ke Islam yang benar nanti mulia. Sebagaimana hadis yang sering dibawakan oleh para ulama, di antaranya Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, hadis sahih. Yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tafa'tum bil 'inah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz zara wa taraktum al fiha sallallahu alaikum dullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kamu telah berjual beli dengan cara inah, menipu, riba, wa akhadtum adnabal baqar, dan kamu pegang ekor-ekor sapi, wa raditum biz zara, dan kamu rela dengan bercocok tanam, ngurusi dunia saja, wa taraktumul jihad, kamu tinggalkan jihad, enggak mau jihad, sallallahu alaikum dullan, Allah akan menimpakan kepada kamu kehinaan. La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum, yang mana kehinaan itu tidak akan dicabut oleh Allah sehingga kamu kembali kepada agamamu yang benar. Jadi kalau kita mau mulia, hilang dari kehinaan, ya kembali kepada agama yang benar. Bukan cinta dunia, karena penyebabnya kehinaan adalah hubbud dunia wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Ya kan? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah apa yang ada pada suatu kaum sehingga kaum itu yang merubah apa yang ada pada diri mereka. Kita ada dalam nikmat, nikmat akan terus pada kita selama taat. Kalau maksiat, nikmatnya dicabut. Kita dalam keadaan hina, tidak akan dicabut kehinaan itu oleh Allah kecuali kita merubah diri kita kembali kepada Allah, berpegang dengan manhajnya dan mengikuti sunnah nabinya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian waqala ta'ala, Allah berfirman pula dalam surat An-Nahl ayat nomor 92, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Ini perumpamaannya di Al-Qur'an. Kalau di Qur'an ada perumpamaan, itu adalah perumpamaan yang paling baik dan penuh dengan makna. Sehingga kita perlu mempelajari apa maksudnya. Di sini Allah mengatakan, jangan kamu menjadi seperti wanita yang menguraikan benang yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai. Diibaratkan wanita ya, karena kebanyakan memintal itu adalah wanita, tapi umum. Jadi ibaratnya orang itu bikin kain kan, mula-mula dari apa? Dari benang, dipintal, dipintal, jadi kain. Nah setelah jadi kain, jangan dirusak, jangan dicerai-berai, kan jadi benang lagi. Maksudnya di sini kalau kamu sudah baik, jangan berubah menjadi rusak. Istiqomalah dalam kebaikan. Sudah baik, teruskan baik, jangan dirusak lagi. Ini penting ya ikhwan. Karena kalau orang sudah berada di atas hidayah, ternyata dia berubah, enggak mau hidayah, maka sulit hidayah kembali lagi. Jadi sudah tahu kebenaran, di tangan kebenaran itu, tapi ditinggalkan, dilepas kebenaran itu, maka kemungkinan besar tidak akan kembali lagi ke tangan dia, karena memang dia enggak mau. Allah mengatakan di Quran, di dalam surah Al-Baqarah, ulaika alladziina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rafihat tijaratuhum wama kaanu muhtadin. Mereka itu yang menjual, apa namanya, membeli kesesatan dengan hidayah. Hidayah di tangan, ternyata dia membeli dhalalah, kesesatan, pembayarnya adalah hidayah. Maka perniagaan mereka tentu saja tidak akan mendapatkan keuntungan, dan mereka tidak akan mendapat hidayah lagi. Hidayah di tangan, tapi dia lepas, enggak mau. Dan ini juga sudah dibahas panjang lebar di bab menjaga amalan. Kemudian berikutnya lagi, wa qala ta'ala, Allah berfirman di dalam surat Al-Hadid ayat nomor 16, wa la yakunu alladziina utul kitaaba min qablu fa qala 'alaihimul amadu fa qasat qulubuhum. Dan janganlah mereka menjadi seperti orang-orang yang diberi kitab sebelumnya, lalu mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras. Jadi Allah melarang kita menjadi seperti ahli kitab. Ahli kitab itu mula-mula baik, tapi lama-kelamaan ternyata mereka menjadi tidak baik. Maksud daripada ayat ini, kalau kamu baik, usahakan tetap istiqomah sampai selamanya, ya baik, jangan dirubah lagi. Jangan meniru ahli kitab. Karena hati ini berubah-ubah ya. Hati ini berubah-ubah. Satu detik begini, satu detik begitu. Hati selalu berubah ya ikhwan. Mungkin kalau kita berada di masjid, di majelis, iman kita naik, bertambah. Tapi kalau kita lagi keluar, pulang, di kantor, di toko, di pasar, di pekerjaan, iman kita berkurang, turun lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna qulubal ibad baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Sesungguhnya hati manusia itu berada di antara dua jari Allah. Allah membolak-balik sekehendaknya. Jadi hati kita berada di antara dua jari Allah. Allah membolak-balik sekehendaknya. Sahabat Hamdalah radhiyallahu ta'ala anhu pernah suatu hari ketemu dengan sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar tanya, kaifa asbahta, bagaimana kabarmu pagi ini? Hamdalah bilang, nafaqo Hamdalah, Hamdalah munafik. Wah, sahabat Abu Bakar kaget. Wah, undur matakul, kamu bilang apa? Kenapa kamu bilang dirimu munafik? Hamdalah bilang, iya, kalau kita di depan Rasulullah, iman kita bertambah, iman kita naik, seakan-akan kita kelihatan surga neraka. Tapi kalau sudah pulang ke rumah, kumpul anak istri, di pekerjaan, di kantor, di pasar, iman kita turun, banyak yang lupa kita. Kata sahabat Abu Bakar, saya juga merasakan gitu. Akhirnya kedua-duanya lapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah menyadari hal itu. Ya memang itulah iman. Kalau kamu imanmu naik terus, la safa'atumul malaika fitturuqat. Kalau imanmu naik terus tidak pernah turun, kamu akan diajak salaman oleh malaikat di jalanan. Artinya malaikat akan salut kepadamu, tapi kamu enggak bisa. Inna li nafsika 'alaika haqqan, wa li zawjika 'alaika haqqan, wa li rabbika 'alaika haqqan, fa'ati kulladhi haqqin haqqahu, au kama qala sallallahu. Allah punya hak untukmu, dirimu punya hak untukmu, istrimu punya hak, anakmu punya hak, semuanya punya hak. Berikanlah masing-masing haknya. Ada saatnya ibadah, ada saatnya kumpul anak istri, bercanda, iya kan? Seperti ada saatnya berdagang, semuanya ada saatnya. Berikanlah masing-masing haknya. Karena hati ini berubah-ubah, maka diusahakan kita supaya istiqomah. Seadanya pun iman itu turun, turunnya jangan banyak-banyak, sedikit aja. Jadi enggak bisa naik lagi, ya. Karena kalau turunnya drastis, itu naiknya berat, naik lagi berat. Naikkan iman itu berat, menurunkan iman itu gampang. Menambah iman itu repot, mengurangi iman gampang. Apalagi zaman sekarang, situasi kondisi sangat tidak mendukung untuk menaikkan iman. Justru mendukung untuk menurunkan iman, menjadikan futur. Maka dari itu Allah mewanti-wanti kita, jangan niru ahli kitab. Mula-mula baik, lama-lama mereka tidak baik. Kemudian juga Imam Nawawi membawakan pula tentang orang-orang ahli kitab di surat Al-Hadid 27, wa qala ta'ala fama ra'awha haqqa ri'ayatiha. Mereka tidak menjaganya dengan sebaik-baiknya. Jadi mereka melakukan ibadah-ibadah seperti itu, tapi mereka sendiri enggak istiqomah, bubar sendiri. Dan ini juga sudah dibahas di bab yang lalu, menjaga amalan. Kemudian hadis yang terakhir, wa an Abdillah ibni Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridhai keduanya, beliau berkata, telah bersabda kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Muttafaqun alaih. Wahai Abdullah, jangan kamu menjadi seperti si fulan. Dulu dia bangun malam, lalu dia tinggalkan bangun malam. Jadi Rasulullah menasihati sahabat Abdullah bin Amr bin As, jangan kamu niru si fulan. Dan ini termasuk akhlaknya Rasulullah, tidak menyebut nama ya, karena khawatir riba. Disamarkan aja namanya, jangan kamu meniru si fulan. Si fulan dulu rajin sholat malam, tapi kemudian si fulan meninggalkan sholat malam. Dan ini juga nasihat untuk kita semuanya, jangan kita niru si fulan. Dulu dia sholat malam, sekarang enggak lagi sholat malam. Supaya istiqomah. Kalau dulu sholat malam, sekarang sholat malam, nanti juga tetap sholat malam. Karena ada ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, sebagian yang dulu itu rajin sholat malam. Bahkan ada sebagian ngadu kepada saya, Ustaz, saya dulu, Ustaz, ketika masih mahasiswa baru, saya rajin sholat malam dan saya gampang nangis, Ustaz. Gampang nangis karena umur. Air mata gampang berlinang. Tapi sekarang, Ustaz, setelah saya lama kuliah, berat sholat malam dan saya sulit nangis. Enggak bisa nangis kayak dulu, Ustaz. Jawabannya, ya kamu cari sebabnya. Sebabnya apa? Kenapa dulu kamu gampang sholat malam, gampang nangis, sekarang kok sulit? Sebabnya apa? Di antara sebab yang paling besar itu adalah dosa. Karena banyak dosa. Mungkin dulu masih bersih, masih polos, ya kan? Masih bersih, ngaji tersentuh, diberi nasihat, nangis. Setelah lama kuliah mungkin banyak fitnah, fitnah wanita, fitnah dunia, macam-macam. Sehingga sulit, ngaji gak nembus ke dalam. Nah, berarti perlu kembali seperti dulu lagi. Bagaimana supaya tidak terfitnah oleh dunia dan fitnah wanita. Itu fitnah paling besar sekarang, ya dua itu. Bagaimana Rasulullah SAW mengatakan, takut dunia, takut nisa. Hati-hatilah kepada dunia dan hati-hatilah kepada wanita. Kalau wanita, ya hati-hatilah kepada laki-laki. Jadi istiqomah, sholat malam ya ikhwan, luar biasa. Sholat yang oleh Allah disebutkan secara khusus dengan namanya dan diulang-ulang adalah sholat malam. Sholat dohor, asar, maghrib, isya gak ada secara khusus, tapi ada secara gak langsung. Aqimish sholata lidulukil laili isya ila ghasaqil lidulukis syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Kalau subuh oleh Allah disebut, karena subuh bagian daripada malam. Sementara kalau sholat malam oleh Allah disebut banyak di Quran. Ini menunjukkan keutamaan sholat malam. Yang membuat para nabi tegar menghadapi kehidupan yang keras, itu diantaranya karena mereka sholat malam. Sholat malam dibantu oleh Allah. Orang-orang sukses itu sholat malam. Sholat malam ya. Karena dia menyendiri dengan Allah, berdua-duaan dengan Allah, maka dia mendapat cahaya dari Allah. Dia mendapat petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sholat malam semampu kita. Kalau bisa bangun 1 jam sebelum subuh, silakan. Kalau gak mampu 1/2 jam. Atau mungkin kadang-kadang 1 jam sebelum subuh, kadang-kadang 1/2 jam. Yang penting harus ada sholat malamnya. Kalau belum witir, minimal 1 rakaat. Kalau sudah witir sebelumnya, ya minimal 2 rakaat. Yang penting sholat malam. Gak usah jam 1. 1 jam sebelum subuh cukup. Yang penting istiqomah. Karena kalau nanti berlebih-lebihan cepat bosan, ya kan? Karena setan itu mendorong. Wah, kata Ustaz orang sukses sholat malam ya. Nanti malam saya bangun jam 1. Iya. Nanti malam jam 1, besok jam 1, besok lusa jam 1. Hari ke-4 sakit, iya kan? Hari ke-5 bosan enggak sholat lagi. 1 jam sebelum subuh kalau bisa istiqomah, luar biasa. Istiqomah. Kalau sholat witir maksimal 11 rakaat. Tapi lebih juga boleh. Tapi saya kira 11 sudah sangat banyak. Sholat yang khusyuk, berdoa, bermunajat, apalagi sepertiga malam terakhir, Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia. Yanzilu Rabbuna ila sama'i dunia fi kulli laylatin hina yabqa thulutsul lail al-akhir yaqulu hal min mustaghfirin fa'afirna wa hal min da'in fa'ujibah Wa hal min sa'ilin fa a'tiya. Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia tiap-tiap malam. Ketika tersisa sepertiga malam terakhir, Allah mengatakan, apakah ada orang minta ampun, aku ampuni dia. Jadi orang berdosa oleh Allah dianggil, minta ampunlah, aku ampuni kamu. Apakah ada orang yang berdoa, aku kabulkan doanya. Apakah ada orang yang meminta, aku berikan permintaannya. Allah yang nantang kita ini. Silahkan minta apa aja, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Jadi istiqomah. Jangan kamu jadi seperti si fulan, dulu dia bangun malam, sekarang dia enggak bisa bangun malam. Loh, Ustaz, saya dulu kan belum nikah, Ustaz. Enggak banyak tanggungan. Iya kan? Saya dulu belum punya anak, Ustaz. Sekarang sudah capek punya anak. Saya nyusui, menidurkan anak sampai larut malam. Oh, bisa sholat malam. Bisa. Semua kita bisa sholat malam. Hanya masalahnya mau atau tidak mau. Kalau Ramadan bangun jam berapa itu? Berapa jam sebelum subuh? Kalau Ramadan. Kalau antum berapa jam sebelum subuh? Ramadan. Satu jam sebelum. Kalau antum, antum berapa jam? Ramadan. Ini minimal satu jam ya sebelum subuh. Lah Ramadan kok bisa? Kenapa? Ramadan kok bisa? Kenapa? Jawabannya apa? Karena makan. Kalau untuk makan bisa. Kalau untuk sholat gak bisa. Sahur kan, itu semuanya bisa bangun malam. Nah anehnya kalau untuk makan itu bisa, subhanallah. Tanpa dibangunkan pun bisa, nggak dibangunkan marah. Kamu nggak bangunkan saya, sama saya nggak sahur saya. Untuk makan marah-marah. Jadi sebenarnya semuanya bisa salat malam, cuman mau atau nggak mau, ya kan? Sampai ada seseorang itu tanya kepada seseorang yang lain. Orang yang lain itu punya anak banyak, termasuk punya gadis banyak di rumahnya, dan subhanallah semuanya sudah menikah dengan laki-laki yang soleh dan semuanya hidup bahagia insyaallah. Temannya punya anak-anak gadis yang belum nikah di rumahnya. Tanya kepada yang punya gadis banyak dan menikah, resepnya apa? Jawabannya, kamu bangun malam, kamu doakan, berdoalah kepada Allah, mudah-mudahan datang ke rumah saya laki-laki yang baik, yang soleh untuk menikahi anak saya. Itu resepnya, didoakan. Akhirnya dipraktekkan. Dia kalau malam bangun berdoa kepada Allah supaya anak-anaknya dinikahi laki-laki yang baik. Dan subhanallah doanya dikabulkan oleh Allah. Enggak lama dilamar, dilamar, dilamar sampai putrinya habis. Iya kan? Jadi resepnya sukses itu adalah sholat malam. Dan sholat sunnah yang paling afdal itu adalah sholat malam. Afdolus sholati ba'dal maktubati sholatul lain. Sholat yang paling afdol setelah sholat wajib adalah sholat malam. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang istiqomah untuk selalu mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk untuk selalu sholat malam. Al-Hasan al-Basri pernah ditanya, "Ma balul mutahajjidin ahsanun nasi wujuhan?" Wahai Hasan Basri, wahai Abu Sa'id, kenapa orang-orang yang ahli sholat tahajud itu wajahnya bagus-bagus? Bagus ya, berseri-seri, enak dipandang, ada cahayanya. Kenapa? Kata beliau, li'annahum khallau birrahman fa'albasahum nuran min nuri. Karena mereka itu berkhulwat, berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memberikan kepada mereka cahaya di antara cahaya-cahayanya. Seperti itu. Ibnul Qayyim menyebutkan dalam kitabnya Raudhatul Muhibbin wa Nuzhatul Mustaqim, wanita-wanita dulu itu suka tahajud. Ketika ditanya, kenapa kok suka tahajud? Alasannya supaya tambah cantik. Jadi make up-nya itu sholat tahajud. Supaya tambah cantik. Dan memang tampak ya. Antum aja rasakan. Nanti pulang ngaca ya. Ini betul ini, praktekkan nanti. Nanti pulang aja, coba dilihat, perhatikan wajahnya semuanya. Kemudian setelah itu mulai nanti malam sholat tahajud. Bangun jam 1 jam sebelum subuh. Praktekkan seminggu. Setelah seminggu ngaca lagi. Bedakan dengan wajah yang sekarang. Berbeda, betul. Tampak lebih menyenangkan wajah itu. Ada cahayanya, menyenangkan, pokoknya lain lah. Dibuktikan aja nanti. Dan itu terbukti sekali. Karena mendapat cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.